Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yut'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Hari ini Allah Azza wa Jal memberikan kita kemudahan untuk kita bermuajahah, melanjutkan kajian rutin kita dari kitab serial kajian Syarah Akidah Al-Sunnah Al-Jamaah. Dan ini adalah pertemuan yang 115, halaman 231. 6. Kursinya berkurang. Ini adalah pertemuan yang 115, halaman 231 di PDF-nya. Dan kita akan membicarakan tentang konsekuensi dari cinta kepada Allah Azza wa Jal. Nah, pada pertemuan sebelumnya itu kita membahas tentang wa kullama kana al-insanu li rasuli sallallahu alaihi wasallam atba'a kanat mahabbatullahi lahu a'zama wa mahabbatullahi yajidu al-insan fiha ladzatan 'azimatan la yuqarribuha akbaru ladzatin fid dunya ladzatun 'azimatun wa unsan billahi 'azza wa jal wa farhan bihi wa nuran fil qalbi wa nuran fil wajhi la yumathiluhu shay'un. Ini masih membahas tentang cinta kepada Allah Azza wa Jalla, konsekuensinya jadi kullama kana al-insanu li rasuli sallallahu alaihi wasallam atba'a, ya, manakala seorang itu semakin cinta, semakin mengikuti Rasulullah SAW, ya. Jadi semakin orang itu mengikuti Rasulullah SAW, kanat mahabbatullahi, ya, kanat mahabbatullahi lahu a'zama, maka kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla pun tambah besar lagi. Ini adalah berkaitan dengan kemarin kita membahas ayat qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi kaitannya kemarin kita membahas tentang di surat Ali Imran 31, yaitu qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah jika kalian itu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Nah. Dan kemarin membahas semakin orang itu cinta kepada Rasul dengan mengikuti apa yang menjadi keteladanan Rasulullah SAW, maka itulah menjadikan barometer cintanya kepada Allah pun makin besar. Wa mahabbatullahi yajidul insan fiha laddatan 'azimatan. Kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla itu ya menjadikan orang yang cinta kepada Allah itu mendapatkan kelezatan yang sangat dahsyat. Kelezatan yang sangat dahsyat. Yaitu karena kontekstualnya sebagaimana hadis Nabi SAW, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ada tiga golongan yang akan mendapatkan lezat manisnya iman. Yaitu adalah man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Orang yang Allah dan Rasulnya, ya, orang yang menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Maka dia akan mendapatkan kelezatan. Kelezatan apapun yang sangat dahsyat. Jadi lezatnya ketika dihitung dengan kelezatan apapun di dunia tidak ada apa-apanya. La yuqarribuha akbaru ladatin fid dunya. Tidak ada yang bisa menyamainya dengan kelezatan di dunia. Yang paling wah sekalipun. Itu enggak ada. Ladzatun azimatun. Kelezatan yang begitu agung. Wa unsan billahi azza wa jal. Merasa dekat dengan Allah azza wa jal. Dan gembira dengannya. Wa nuran fil qalbi. Dan cahaya meliputi di hatinya. Wa nuran fil wajhi. Dan cahaya di wajahnya. La yumasiluhu syai'un. Tidak ada yang sebanding dengannya. Sesuatu apapun tidak ada yang sebanding dengan kelezatan mencintai Allah Azza wa Jal. Wa ammal ladhina qalu inna allaha la yuhibbu wa la yuhabbu shubbiha alaihim wa qalu innal mahabbata la takunu illa baina nadhirayni karrajul wal mar'ati warrajulu warrajul warrajuli warrajuli wal mar'ati wal mar'ati wa la takunu baina shay'aini mukhtalifaini fala mahabbata baina al insani wal jamal. وإذا كان هذا في المخلوقات متبينة فامتناعه في الخالق من باب الأولى لأن الخالق عز وجل مبين للمخلوق أعظم مبينة فلا يمكن أن الله يحب ولا يحب هذه شبهتهم. نعم. Lihat, ada orang yang mempunyai syubhat, orang yang mempunyai kerancuan pemikiran. Rancu pemikirannya adalah, ya, wa ammal ladina qalu, orang yang mereka itu punya nalar yang terbalik, itulah, innallaha la yuhibbu wa la yuhabbu. Allah tidak bisa mencintai dan dicintai. Yuk, piye itu. Ya. Ini bisa jadi yang mengatakan ini bisa dapat gelar doktor. Ya, ini dapat gelar doktor. Saking mengeluarkan sesuatu yang di luar yang seharusnya. Ya. Syubbiha alaihim. Ini yang menjadi syubhatnya mereka. Wa qalu dan mereka berkata, "Innal mahabbata la takunu illa baina nadiraini." Sesungguhnya kecintaan ini ya tidak berlaku kecuali di antara dua, ya, dua yang saling mencinta dan memberi, mencinta dan dicintai. Paham gak? Seperti apa? Seorang laki-laki dan perempuan, atau seorang laki-laki dengan laki-laki lainnya, seorang perempuan dengan perempuan lainnya. Wala takunu baina syai'aini mukhtalifaini, dan tidak berlaku dengan sesuatu dua yang berbeda. Dua yang berbeda. Fala mahabbata bainal insani wal jamal, maka tidak ada kecintaan antara manusia dan unta. Wa idza kana hadza fil makhluqati mutabayyina, kalau ini terjadinya yang seperti ini, ya, terjadinya pada makhluk yang jelas, maka fa imtina'uhu fil khaliqi min babil aula, maka ya ketidakterjadian terhadap khaliq ini jauh lebih utama lagi. Maksudnya adalah kalau cinta antara manusia tidak bisa, tidak ada kecintaan antara manusia dan unta, karena dua hal yang berbeda. Kecintaan ini hanya ada pada sesuatu yang sebanding, setara, nadiraini, ya, setara. Maksudnya sama apa? Sama manusia. Sesuatu dua yang beda itu tidak akan terjadi. Ini menurut ini orang-orang kreatif ini. Jeleneh. لأن الخالق عز وجل مبين للمخلوق أعظم مبينة. Karena bagi makhluk Allah Azza wa Jal itu adalah zat yang maha agung dan itu jelas beda gitu. Fala yumkin anna Allah yuhibbu wala an yuhabba, maka tidak mungkin bagi Allah mencintai ataupun dicintai. Hadihi syubhatuhum, ini adalah syubhatnya mereka. Hadihi syubhatu hiya manqudah, syubhat ini apa? Manqudah, terbalik Mas. Subhannya terbalik. Ya. Kenapa? Akal yang sehat ya akan mengatakan seperti itu. Awalan yang pertama. Yang pertama. Bin nassi sarihi ala subutil mahabbati minallahi walillah. Wal qiyasat al-aqliyah idha aradatha an-nususu syar'iyyatu kanat batilatun. Walihada qalu la qiyasa ma'an nas, wal qiyasu mubtil linnasi, wal qiyasu al-mubtilu bilinnasi fasidul i'tibar. Yang pertama di sini, bin nasi sarihi ala thubutil mahabbati minallahi walillahi, dengan nas yang sarih, yaitu apa? Tadi di Al-Imran 31, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ya, itu dengan nas yang sarih. Sarih itu apa Mas? Jelas, dengan dalil yang jelas. Ala thubutil mahabbah, terhadap ketetapan kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Kecintaan kepada Allah Azza wa Jal dan kecintaan yang diperuntukkan kepada Allah Azza wa Jal. Ada kecintaan dari Allah dan lillah, kecintaan bagi Allah. Allah mencintai dan dicintai maksudnya situ. Wal qiyasatul aqliyatu, dan berbagai macam kias aqliyah, analogika, ya, berbagai analog logika. Idza aradat ha an-nusus syar'iyyah, kalau itu bertabrakan dengan nas-nas syar'i, ya, maka kanat batilatun, maka batil. Batil itu apa? Tertolak Mas, tidak berlaku. Jadi kalau misalnya antum itu menyusun disertasi doktor, seolah-olah antum membuat sesuatu yang baru. Karena kalau bedanya, doktor itu harus membuat sesuatu yang baru. beda dengan yang ya S2. S2 itu hanya ngikuti tapi diperluas. Tapi kalau S3 sesuatu yang baru, benar-benar sebelumnya tidak ada pembahasan. Maka antum lihat doktor-doktor dalam bidang agama yang nyentrik lebih banyak lagi daripada yang tidak nyentrik di luar agama ya. Ya, kalau di luar agama sesuatu. Tapi kalau di agama sendiri banyak nyentrik kayak kemarin ya tentang orang bisa dapat doktor gara-gara apa? Zina dan milkul yamin. Sesuatu yang kalau dibilang itu adalah tidak layak. Kok bisa membahas seperti itu kemudian mendapatkan gelar doktor? Ya Allah musta'an. Maka di sini tentang kiasat aqliyah. Ya. Tentang bagaimana orang-orang mengkiaskan dengan logika mereka, dengan akal mereka, ya, cucukologi, kalau kita bisa bilang, itu kalau misalnya bertentangan dengan nas syar'i, maka itu batil. Walihada qalu, mereka berkata, la qiyasa ma'an nas, tidak ada qiyas ketika sudah ada nas. Artinya apa? Qiyas batal dengan sendirinya ketika ada nas, ada dalil. Wal qiyasu mubtilu linnasi fasidul i'tibar. Qiyas itu ya artinya di situ dia kalau misalnya tetap ada maka dia membatalkan nas. Maka apa? Fasidul i'tibar. Ya, pengungkapannya itu rusak. Ungkapannya itu adalah rusak. I'tibar yang dipakai, cara pengungkapan yang dipakai rusak. Maka antum bisa lihat, orang-orang yang memakai logika-logika, pasti dia menggunakan bahasa-bahasa yang kasar ketika dia tidak bisa melawan dengan dalil. Sebagaimana kejadian? Bagaimana kejadian? Ya, yang berkaitan dengan wayang. Ya, kalau misalnya memang tidak setuju, ya, atini burhanakum in kuntum shadiqin. Berikan dalilmu. Kalau memang engkau itu benar-benar benar, bukan malah mendalili dengan model-model wayang. Kemudian di situ dengan ucapan-ucapan yang tidak mencontohkan kalau dia itu pernah mengajarkan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan. Ya, seperti itu kasihan. Ya. Itu menunjukkan apa, Mas? Kiasnya batil. Kiasnya batil. Karena tidak ada dalil. Dan kalaupun melawan dalil, dia bisa apa, Mas? Mesti muter-muter. Mesti muter-muter nyari yang sesuatu yang lainnya. Kalian lihat sekarang, kontekstual kaum muslimin, ketika semakin mereka berpegang teguh pada sunnah, pada dalil, maka mereka dibenturkan dengan apa, Mas? Budaya. Mereka dibenturkan dengan apa? Iya, keseharian yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun dan itu seolah-olah dioprek-oprek dengan dalil, mereka enggak terima. Ini modelnya sekarang seperti itu. Dan dicarilah kajian-kajian Islam yang sudah bertahun-tahun lalu itu diangkat lagi. Untuk apa? Menjatuhkan ustaz tersebut. Menjatuhkan tokoh agama tersebut. Ini marak sekarang. Bahkan mungkin bisa jadi ada orang-orang yang sengaja dibayar untuk seperti itu. Kasian. Ya, maka kita katakan kepada orang-orang yang seperti itu, Mas, bertobatlah. Antum gak tahu bagaimana akhir kehidupan antum. Ketika antum menyerang sana, menyerang sini. Ya. Kemudian mengadu domba sesama kaum muslimin. Gak nyaman, Mas. Coba aja orang-orang yang biasa memutarbalikkan fakta. Itu ketika dia masih sholat misalnya. Kira-kira sholatnya kayak apa, Mas? Sholatnya kayak apa? Itu ngeri loh. Ketika Allah Akbar, waswas syaitan datang. Kui menang toh. Ya. Kui topo. Canggih kui. Ya. Nanti di-upload lagi di sana ya. Ya, nanti wah, ide-ide syaitan untuk tafresh untuk mengadu domba kaum muslimin lebih canggih lagi. Ya. Dengan mendatangi polisi, mendatangi ini, mendatangi itu. Allah misal. Ngeri, Mas. Jangan pernah melihat ukuran uangnya. Tapi lihat orang-orang yang model seperti itu, yang belum pernah dikuat adalah apa, Mas? Akhir kehidupannya. Makanya, Mas, kenapa? Kemarin kita sudah menguak tentang di Syarah Aqidah Wasithiyah, di tafsir surat An-Nazi'at, menguak tentang akhir kehidupan orang-orang kafir. Itu kalau dicabut nyawanya, itu dengan kasar oleh malaikat maut. Dan itu pun kalau kemudian orang berpikir, nas'Allah salmafiyah, sesuatu yang sangat menakutkan. Tapi itu ditutupi semuanya dengan apa? Cara dikremasi, dibedakin, dan seterusnya. Orang gak tahu bagaimana akhir kehidupan dia dicabut ruhnya kayak gimana. Na'udzubillah min dzalik. Nas'Allah salmafiyah. Maka ini, Mas, jangan pernah mendalili dalil. Dalil itu Allah jelaskan dengan sebaik-baiknya kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah mengatakan bahwasanya saya lebih faham daripada Rasulullah SAW terhadap dalil itu. Rasulullah SAW enggak tahu apa-apa dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Itu adalah perkataan batil. Kemudian yang kedua, ya. Iddi'auhum annal mahabbata la takunu illa baina syai'aini mutajanisaini khata'un. Ya. Klaim mereka bahwasannya kecintaan ini hanya berlaku untuk sesuatu dua jenis yang sama, ini salah. Bal qad takunul mahabbatu baina syai'aini bainahuma a'dhamu mutabayyinun. Bahkan itu bisa terjadi pada dua, ya. Dua di antara mereka perbedaannya sangat mencolok sekali. Paham saya sih? Sangat mencolok sekali. Paham masalah mahabbatu bainal insan wa ba'irihi alladhi yarkabuhu sabitatun. Kecintaan di antara orang dan keledainya. Dan ba'ir, ontaknya. Afan. Ya. Onta, maksudnya onta yang dinaiki. Ya, orang onta yang dinaikinya ini benar-benar. Kenapa? Wa ya, was'alil jamalaini. Dan jadi juga ada jamalaini, dua unta juga. Hatta innal jamala ya'rifu sahibahu. Bahkan sampai unta pun tahu tentang pemiliknya siapa. Maksudnya apa, Mas? Unta itu, Mas, itu tuh kalau dengan pawangnya, maksudnya pawangnya itu orang yang senantiasa menggembala dengan dia, dia manut. Tapi kalau dengan orang asing, tahu-tahu pakai mobil, tahu-tahu ngelus dia, gak mau dia. Gak mau. Gak mau. Ya. Anda pernah, ya, sering diajak ke peternakan unta. Ngelihat itu mereka sudah bereaksi, tapi kalau dengan penggembalanya, ya, dengan orang yang merawat dia, itu manut banget. Boro-boro kita berada di belakangnya unta itu udah ngeri, Mas. Sepakannya lebih mengerikan daripada kuda. Sepak terjangnya unta itu enggak bisa ditebak. Kalau kuda masih bisa ditebak. Makanya kenapa membunuh unta itu atau istilahnya menyembelih unta itu dengan nahar. Cut gitu lehernya. Bukan gini. Kenapa? Karena kehebatan dalam pergerakannya itu mematikan. Ya. Ini kalau kayak gini, gak putus, napasnya masih ada, dia akan ngejar orang itu. Habis orang tersebut. Nah, ini salah satu ya, ya tentang cintaan orang terhadap ontanya itu tahu. Jadi, ya'rifu sahibahu min bainar rijal. Dia tahu di antara orang-orang yang mana yang banyak misalnya, di situ mana yang punyanya, mana yang mengembala dia, dia tahu. Wala yajlisu illa indahu, dan dia ba'ir tadi, unta tadi tidak akan duduk kecuali dengan di sisi penggembala tadi. Idza da'atil haja ila qurbihi minhu, kalau memang ada kebutuhan untuk misalnya nyeluk, manggil unta itu, ya itu mesti datangnya ke yang pawangnya tadi. Fa fi ayyami syita yaqulul jamalun, dan ketika dalam kondisi syita, ya syita itu mas, waktu itu sudah pernah dibahas apa yang membedakan tentang syita was soif. Dingin. Syita dingin, soif panas. Ya. Nah, mereka berkata, "Idza nazalna wa adramna an-nar danatil jimal minna. Wa kullu jamalin ya'wi ila sahibihi wa yajlisu ila jambihi. Bal innal insana qad yuhibbu jamadan." Faqad yakunu i'tada an yaktuba biqalamin muayyanin fatakunu kitabatuhu bihi wadihatan wa jamilatan fatajiduhu yuhibbu hadal qalam dunal akhar alladhi lam ya'tad alayhi aw lahu sayyaratun ya'lafuha qad burika lahu fiha fayuhibbuha akthar. Nah. Nah, jadi di orang apa onta-onta tadi bisa mengatakan kalau dalam keadaan dingin. Nah, kemudian kalau kita sudah turun dan kita itu semuanya mendekati api, ya maka danatil jimal, onta-onta itu akan dekat kepada api tersebut untuk menghangatkan, ya. Kemudian adramna an-nar danatil jimalu minna, maka unta-unta yang lain pun akan dekat dengan kita. Maksudnya unta yang tadi ngomong ini loh, kalau di sini ada api, unta-unta yang lain akan dekat dengan kita. Nah, kemudian wa kullu jamalin ya'wi ila sahibi, maka setiap jamal, setiap unta itu akan mendekat dengan pemiliknya. Nah, wa yajlisu ila jambi, maka dia akan duduk dengan di sampingnya. Artinya kenapa? Sahib tadi sudah menghangatkan apa yang seharusnya bisa didapati oleh unta tadi, merasa nyaman. Maka unta pun tahu ini kemudian duduknya dekat dengan pemiliknya. Bal innal insana, ya bahkan kalau ini gambaran dengan orang, kalau orang itu yuhibbu jamadan, kalau tadi manusia dengan unta, sekarang manusia dengan makhluk apa, benda mati, dengan jamadan, dengan benda mati, faqad yakunu i'tada an yaktuba biqalan muayyanin fatakunu kitabatu bihi wadihatan jamilatan. Dia itu sengaja kalau misalnya menginginkan untuk bisa menulis dengan bolpen yang tertentu. Ya. Ada yang tahu merek bolpen yang paling enak? Hah? Pilot itu enggak seberapa, Mas. Ada yang lebih ngeri lagi, Mas. Dulu itu apa sih? Yang tinta itu? Parker. Parker. Itu kalau pilot sama Parker gak ada apa-apanya, Mas. Gak ada apa-apanya. Parker lah. Artinya itu dulu sering kita dengar Parker itu. Harganya mantap. Ya, tapi sekarang gak tahu ya. Dia ada gak? Udah jarang-jarang ya. Parker. Ya. Itu kalau misalnya dia nulis dengan Parker itu, apalagi yang chisel, yang modelnya kaligrafi itu, mesti sesuatu sekali. dia menginginkan untuk tulisannya itu jelas dan indah. Maka fatajidu yuhibbu hadzal qalam dunal akhar. Maka dia pun akan mencintai apa Mas? Bulpen itu daripada yang lainnya. Makanya kalau misalnya masyaih, hatta masyaih. Itu kalau dikasih bulpen, bulpen merek apapun tahu. Taruhnya di sini, Mas. Kalau masyaih itu naruhnya di sini. Sampai kalau di Saudi itu ininya, Mas. Ininya itu ada khusus wadah bulpen ini, Mas. Saku ininya, Mas. Saku ininya, saku kantong baju bagian depannya itu ada bagian apa, Mas? Untuk bulpen, naruh bulpen di sini. Biar apa? Kelihatan. Biar kelihatan dan nyaman. Untuk bulpen-bulpen mahal tentunya. Bukan mobil bulpen-bulpen pilot, bisa pecah, bisa dewer. Itu beda, Mas. Apalagi standar. Aduh. Standar sing. Ya. Ya. Standar yang malu-malu ini. Ya, karena kalau ke planet dikit aja itu tintanya udah kemana-mana, Mas. Itu sering terjadi. Korbannya udah banyak. Korban baju dan korban tas. Ya. Allahu musta'an. Kayak di situ ada alladzi lam ya'tad 'alaihi, ya. Atau di situ kalau misalnya antum melihat orang yang cinta dengan tadi pulpen tadi, begitu juga sayyarah. Sayyarah yang dia itu sangat-sangat wah banget dengan mobil, ya, atau kendaraan dengan motor, ya. Ya'lafuha. Yang dia kecondongan hatinya itu yang mikirnya itu terus siang awan bengi bicaranya rak modif. Ya, modif. Ya, pikirannya utaknya wis modif. Nyarinya. Qad burika lahu fiha fa yuhibbu aktsar. Bisa jadi dia itu diberikan keberkahan di dalam kendaraannya tersebut dan dia mencintai kendaraannya itu lebih lagi. Ya. Kayaknya kalau misalnya antum taruh, Mas. Antum tahu, Mas, biar antum itu kendaraannya itu makin dicintai, Mas. Tahu, Mas? Bukan ditabrakkan ya. Alhamdulillah mindalik. Antum kalau misalnya taruhlah, ya, motor atau mobil antum biasa untuk jemput orang-orang untuk pengajian. Kemudian tahu-tahu, ya, tahu-tahu mobilnya enggak ada. Ini kemana ini nanya? Wah, kajian ini rasito ki. Mobilnya rano. Padahal itu sebenarnya harusnya kita itu mencintai mobil itu. Dengan adanya mobil itu, alhamdulillah kita terbantu. Dengan izin Allah azza wajalla, dah mau mendatangi kajian manapun gampang. Nah, tapi orang terkadang tidak sadar tentang kecintaan itu. Ya, dia sadar ketika apa, Mas? Kendaraan enggak ada, habis itu bingung mau ya wis lah rasa kajian wae. Nah, itu juga termasuk bagian dari sesuatu yang menyebabkan dia karena sudah terlanjur kepincut hatinya. Ya. Sama halnya, Mas. Ya, semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk mobil Yakoma itu bisa dimanfaatkan untuk umat. Ya. Meskipun bendes, ya. Sekarang Allah musta'an, semoga Allah mudahkan itu kebendesannya itu menjadi ya diperbaiki lagi qadar Allah safar. Nah. Kemudian idzan fa mahabbatullah taala tata'allaqu bil ashkhasi al muttaqina wal muhsinina wa ma asyha dzalika. Ya. Jadi mahabbatullah taala, kecintaan Allah taala ini ta'allaqu berkaitan bil ashkhas, berkaitan dengan orang, ya, manusia. Kal muttaqina wal muhsinin, seperti orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan. Wa ma asyha dzalika, dan apa yang semisal dengan demikian. Maksudnya apa? Allah mencintai orang-orang yang takwa. Makanya duduknya antum di sini, Mas, itu adalah bagian dari kecintaan Allah azza wajalla. Kalau Allah tidak mencintai, tentunya anak tidak dimudahkan di sini. Ya wis meriangin tambah nemen. ya, kecuali tambahan teman dan yang lainnya, ataupun antum itu tidak ada kendaraan, atau kendaraannya bocor di tengah jalan, atau ya diuji dengan rasa sakit, diuji dengan ini dan itu, banyak. Tapi sekarang Allah mudahkan, antum bisa duduk di sini, kita duduk di sini, kita membaca ayat, kita membaca hadis Nabi SAW, kita mendengarkan perkataan yang baik-baik. Itu juga bagian dari kecintaan Allah Azza wa Jalla. Dan bukan itu saja, misalnya, Pak Panggung, misalnya di sekeliling antum, kira-kira yang seumur dengan Pak Panggung berapa orang? Masih banyak atau enggak? Masih banyak. Masih banyak. Ayo. Dengan banyaknya yang seumur dengan Pak Panggung, ya Allah mubarak, itu kira-kira yang kemudian terpilih untuk mendatangi masjid, kemudian ingin berangkat untuk nuntut ilmu, berapa orang, Pak? Tidak banyak, ayo. Makin terus disaring itu, Mas. Itu sama dengan kecintaan Allah Azza wa Jalla kepada makhluknya. Itu ada saringannya. Itu ada apa, Mas? Saringannya. Bahkan tadi, ana di Bina Madani, saking agak puyengnya, itu ada sebutannya saringan bocor. Ada satu kelas yang di situ, ya semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka, itu sangat-sangat pekat dengan permasalahan, kompak dengan suatu permasalahan, ya satu kelas, dan itu kelas yang anak ajar, ya satu kelas yang anak ajar, tidak sama dengan yang lainnya, ya tidak sama dengan yang lainnya, dan semoga Allah Azza Jalla memberikan hidayah kepada mereka. Nah, ana sedang menulis tentang saringan bocor. Mas, ana tanya kepada antum, Mas. Antum punya saringan minuman yang bocor. Bagaimana memperbaikinya? Bagaimana memperbaikinya? Gimana, Mas? Yang orang teknik siapa nih? Ada enggak? Bu Faris, orang teknik olahraga, Allah mubarik. Orang teknik. Takun, ya. Masol, si Masol. Antum orang teknik bukan? Ah, antum orang teknik bukan? Oh iya, iya. Allah mubarik. Iya. Ya. Kok nanyanya ke Anas itu ya? Iya, wis. Apalagi antum kan. Bukan masalah donat kita ya. Enggak ada hubungannya dengan donat. Kita permasalahan sekarang dengan saringan bocor, Mas. Antum punya saringan bocor, saringan minuman bocor, bagaimana antum memperbaikinya? Hah? Lebih biru. Adanya cuma satu, Mas. Ya. Adanya cuma satu, Mas. Gimana, Mas? Itu juga, ini masih berkaitan dengan kecintaan. Ya. Kalau tadi kita menunjukkan tentang saringan itu, ini saringan kan? Ya kan? Saringan. Nah, bocornya di sini kan? Iya enggak? Bocornya di tengah-tengah atau di sini, Mas? Hah? Di tengah-tengah kan? Kenapa? Di tengah-tengah. Ada yang salah di situ. Tentang apa, Mas? Cairan yang dipakai. Cara bersihinya. Cara pemakaiannya. Terus apa? Gagangnya, Mas. Antum sudah tahu itu rusak. Tetap aja. Makainya kayak gini. Habis itu kan tambah. Ya. Ini makin derawasi. Harusnya kalau misalnya antum tahu gagangnya rusak, apa yang dilakukan? Dekatkan kan? Ya. Ini ternyata bisa jadi artikel tersendiri, Mas. Dari saringan bocor. Nah, yang terjadi pada Pak Panggung tadi bukan saringan bocor. Kecintaan Allah Azza wa Jalla kepada kita sekarang ini bukan saringan bocor. Paham? Ini saringan yang sesungguhnya. Allah Azza wa Jalla itu memilih antum semua sekarang duduk di sini, ini adalah bagian dari kecintaan Allah Azza wa Jalla. Memilih dari sekian banyak orang, antum yang terpilih untuk duduk di sini. Kok bukan orang lain? Itu yang pertama tentang pilihan. Yang kedua, sesungguhnya ketika kita duduk di sini, kita sudah dijauhkan dari segala sesuatu yang sia-sia, dari segala sesuatu yang tidak manfaat, dari segala sesuatu yang itu menjadikan nanti hisab kita menjadi lebih dahsyat lagi. Kalau sekarang duduknya antum di sini dibandingkan dengan orang-orang yang di pinggir jalan sedang demo misalnya, kira-kira gimana mas? Antum pengen ikut demo atau antum ikut kajian seperti ini? Oke mas? Ya tetap orang yang nalarnya lurus, saya ikut kajian aja. Ya pakai motor, itu. Ya dia juga punya keinginan, saya akan mengubah. Ya saya akan menyuarakan Islam itu dengan sesuatu menurut apa yang menjadi saya yakini. Ya. Apakah mereka salah? Ya. Mereka benar menurut pendapatnya mereka. Tapi kalau dirujuk lagi, ya, apa yang mereka lakukan itu menyelisih. Maka, mas, lihat mas, dari sekian banyak orang yang mencintai Allah Azza wa Jalla, kam mim muridin lan yusibahu khair. Nah, berapa banyak orang menginginkan, ya, kami muridin lil khair lan yusibahu. Berapa banyak orang menginginkan kebaikan tapi tidak mendapatkannya. Ini sebagaimana perkataannya Abdul bin Mas'ud. Ya, dia merasa mencintai dan ingin mendapatkan kecintaan. Dengan melakukan sesuatu dia menginginkan untuk mendapatkan kecintaan, tapi caranya salah, maka tidak mendapatkan kecintaan tersebut. Nah, naktafi bihadil qudrah. Kita lanjutkan insyaallah binillah setelah sholat maghrib. Ya. Dan semoga Allah izinkan menjadikan apa yang kita lakukan ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumul hisab dan kita diberikan akhir kehidupan yang baik. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.